pertama kali menginjakkan kaki turun kereta di Jakarta, aku yang sudah mengembara niatan hati aku tak sampai di sini, kota yang megah Jakarta. Aku langkahkan kakiku ini yang membawa semaunya. Tiada Jack.